tentang kemaksuman Nabi SAW diterangkan oleh para ulama. Jelas kemaksuman dari syirik al-kufur ini sesuatu yang jelas. Baik sebelum kenabian ataupun setelahnya, mereka maksum dari hal-hal tersebut. Begitu pula kemaksuman dalam hal penyampaian risalah, ini juga jelas tidak ada kesalahan, kekeliruan, kelalaian sama sekali. Termasuk juga terkait dengan ini kemaksuman dalam hal al-kadzib, dusta. Sebelum kenabian maupun setelahnya jelas para anbiya ma'sumun minal kadzib. Ya. Kemudian kemaksuman dari al-kabair. Kemaksuman dari al-kabair ini setelah kenabian, ya, setelah kenabian ini jelas juga mereka ma'sum dari al-kabair. Sebagian ulama menukilkan ijma' seperti al-qadhi Iyab dalam kitabnya Asy-Syifa li Ta'rifi Huquqil Mustafa, menukilkan ijma' tentang hal itu. Namun sebagian ulama seperti Ibn Taimiyah rahimahullah mengungkapkan dengan bahwa ini perkataan kebanyakan para ulama, atau bahasa yang semakna dengan itu, tidak mengungkapkan dengan ijma'. Ya, tentu itu walaupun seandainya tidak ada ijma', maka itulah yang benar insyaallah, wallahu a'lam. Tapi paling tidaknya sebagian ulama sudah menukilkan ijma' bahwa para anbiya ma'sumun minal kabair, ya, setelah diangkat menjadi nabi. Adapun sebelum, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak, tapi yang dirojihkan juga mereka ma'sumun minal kabair. Yang dirojihkan oleh para ulama diantaranya dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, juga mereka ma'sumun minal kabair sebelum kenabian. Adapun minas saghair, ma'sum dari as-saghair, dosa-dosa kecil, maka ada khilaf di antara ulama, ya. Ada khilaf, sebagian mengatakan ma'sum dari dosa-dosa kecil sama sekali. Ada pula yang mengatakan tidak ma'sum dari dosa-dosa kecil, tapi ma'sum, ya, min an yuqar ala as-saghair. Jadi ma'sum untuk dibiarkan dalam saghair. Kalau jatuhnya dalam saghair mungkin, tapi enggak mungkin dibiarkan dalam dosa itu oleh Allah Azza wa Jalla. Mesti ada teguran atau ada pembenahan, ya, sehingga mereka akan segera taubat. Dan kondisi mereka setelah taubat yang sebelumnya jatuh dalam kesalahan lebih baik daripada sebelum mereka jatuh dalam kesalahan dan bertaubat. Nah, ini hal yang cukup penting kita ketahui bahwa, ya, kenapa kok sebagian nabi, ya, dalam kisah-kisah misalnya terkadang jatuh dalam kesalahan. Nah, di sini ada hal yang penting, yaitu apa? Keadaan orang setelah bertaubat dengan taubatan yang nasuha itu lebih baik daripada sebelum dia jatuh dalam kesalahan itu. Ya. Makanya keadaan Dawud seperti yang disebut ulama, ya, setelah bertaubat dari suatu kesalahan yang beliau lakukan lebih baik daripada sebelum itu. Ya. Nah, ini ya, kesimpulan dari pembahasan ismatu al-anbiya, kemaksuman para nabi.